jatuh cinta dari hati. Cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur. Percayalah kepadaku, semua ini kulakukan karena kamu memangku.